Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Mie ayam pangsit ayam lehor anak, pangsit ayam jago anak, pangsit ayam babon anak, pangsit ayam tirenor anak. Tuku, pangsit, mie ayam, menabur makmur aja. Bakul gilipat, bakul ke, jadi tutupi kordennya jajal. Di belak lawangnya, aku ngerti anak bakun, dari pada tuku. Mie ayam, pada gelom tuku apa lagi ya? Mie ayam, gelom pada tuku apa lagi ya? Kalau pada gelom tuku, panik dewe menyong. Mana tak tutupin telut, janjolong nasi gelom tuku mie ayam menyong, panik dewe menyong. Sece, loro. Ki akhirnya tunggu mie ayam ki. Bakul mie ayam si minane sing kita belum kalen. Arep grobogane liwat kene manding. Dejal ki nyong pengin nyicipi mie ayam iki. Sing paling enak, sing paling murah, anti formalin ki. Alhamdulillah, tes enak gelem tunggu mie ayam nyong. Anake sapa kowe? Sandan nom. Om barep ya, sing minane uli lotre. Lah iki genane uli lotre lho, nyong pengin tunggu mie ayam kok. Yuk ki, mie ayamnya siji bae, semangkok bae. Semangkok rok? Semangkok bae. Dipangan apa dibenahi? Dibuang, dipangan. Dipangan ngeri ke apa? Dipangan anak-anak ini? Dipangan aja mbok. Ya dipangan dong, mau disini tuku lah, ada perang sejuki. Kira nih ya, ada tanggung-tanggung untuk disini ya. Bulan urut payung, dudul lewe. Berketek. Gap tuku mie ayam apa menantang gelut? Story string. Ya tuku mie ayam, dan gue mikir sih ngomong apa nih Ki? Kemarin lu nantang-nantang gelut, gue mau ngomong nasi karena kepri dari kaki. Ya mie, sore-sore yang mana tuh nih? Semenit gede. Oh, semenit degil mu. Aku jero-jero lu datang nantuk session, kalau lu datang nyebeli ayam, lu mau konak belungnya datang nyelang. Rika gue niat dodol lah mau lagi. Gue kan, berat banget Rika dodol kok kayak gue kan. Terus kayak langsung enak. Gua mas, niki mie ayamnya wis dadi ge. Dipangan sementing dibayar dhuwit ngene. Dipangan syukur lho, dipangan gabali maning nyong, tak ngumpan aja nang omah. Alah kakine jan ora mari-mari iki kaki, udah dadi wong sedeng mandan melonting iki, ge sedeng banget jan. Wong nyong sing tuku nyong sing bayar ya sing mangan sing anunga. Dewe. Duh, kon sing ngoyet. Ya priwe iki iki. Priwe pane, kurang apa sumpit kuwi ana sumpit. Udah, disumpit udah. Saos. Sosnya larang, semua baik, saya tambah-tambah. Udah, di saus utuhnya orang bayan pedas. Udah kurang apa, maning? Nyong mau ke pesennya mie ayam, ki. Pesennya mie ayam. Ki minit, tok. Ayamnya, ki. Wah, ya aduh, pikiran orang bawa maning gue. Gue sih jenani mie ayam ya kayak gue. Singa ke minit, orang nana ayamnya. Jajal sih, jajal sih, dibayang apa yang jajal. Kuat tuku lim tikus maling toko besi. Tuku lima apa kalau tikus-tikusnya mbok orang mbok. Lim tok mbok, orang tikus-tikusnya mbok. Pada bae, mi ajam ini tok orang karo ajam ini. Tuh, aku jepeng. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.